إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين أخواتي الله أقامنا الله وإياكم الحمد لله. Kita bertemu kembali dalam pembahasan kita uraian dari kitab Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabili Rasyad karya dari Imam Wafaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Dan pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan kepada faqrah yang kedua, poin yang kedua dari faqrat pembagian poin-poin yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam syarahnya terhadap kitab Lum'atul I'tiqad. Dan telah kita sebutkan bahwa membagi pembahasan masalah ini dalam faqrat, dalam poin-poin, insyaallah lebih memudahkan kita dalam membahas apa yang disebutkan oleh Syekh Muwaffaquddin Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Perkara yang berikutnya ini adalah tentang at-taslim wal qabul li ayati wa ahadith as-sifat. Halaman 15 dari kitab Lum'atul I'tiqad dengan syarahnya dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumallahu taala. Baik. Berkata beliau tentang at-taslim wal qabul li ayati wa ahadith as-sifat. Kewajiban untuk menerima, menyerahkan diri, ya, artinya taslim artinya al-inqiyad, ya, melaksanakan apa yang menjadi ketentuan dari ayat-ayat dan hadis-hadis sifat yang menerangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, wal qabul, dan menerima apa yang datang dari ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut, ya, dengan penerimaan yang mutlak, ya, dengan penerimaan yang sungguh-sungguh, ya. Dan tentu saja apa yang menjadi ketentuan maknanya wajib pula kita tetapkan. Taib akan datang rincian tentang masalah ini dalam poin-poin yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari penjelasan poin ini. Kata beliau, kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala, wa kullu ma jaa'a fil Qur'ani aw sahha 'anil Mustafa sallallahu alaihi wasallam min sifatir Rahman wajaba al-imanu bihi wa talaqqihi bit-taslimi wal qabul wa tarku at-ta'arrud lahu bir-radd wat-ta'wil wat-tashbih wat-tamtsil. Kata beliau, dan setiap apa yang datang dalam Al-Qur'anul Karim dan apa yang sah datangnya dari Nabi, otentik dari Nabiullah Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka dari sifat Ar-Rahman, dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, wajib al-imanu bihi wa talaqqihi bit-taslimi wal qabul. Maka wajib, poin yang pertama adalah wajib untuk kita beriman dengannya dan menerimanya dengan penyerahan diri dan penerimaan. Wa tarku at-ta'arrud lahu bir-raddi wat-ta'wili wat-tashbihi wat-tamtsil, dan tidaklah kemudian, ya, menyikapi apa yang datang dari keterangan-keterangan tersebut dengan penolakan atau dengan mentakwilkan atau dengan menyerupakan atau dengan memisalkan. Baik, ini poin yang diingatkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Ya, intinya adalah bahwa apa yang datang dari Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita adalah yang pertama mengimaninya, menerima dan berserah diri. Artinya, ya, melaksanakan ketentuan yang datang dari nas-nas tersebut. Ketentuan yang datang dari nas-nas tersebut. Yang kedua, tidak menolaknya, tidak mentakwilkan. Mentakwil yang dimaksud di sini adalah tahrif, memalingkannya dari makna yang semestinya, dari hakikat maknanya kepada makna yang bertentangan dengan perkara tersebut, ya. Takwil telah dibahas dalam pertemuan terdahulu dalam mukaddimah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dari kaidah tentang maknanya, ya. Wa tashbih juga tidaklah kita kemudian menyerupakan, ya, apa yang datang dari keterangan Al-Qur'an maupun sunnah Nabi tadi, kita serupakan Allah dengan sesuatu dari makhluknya, ya. Wa tamthil, tidak kita, ya, samakan, ya. Tentu ada perbedaan antara tashbih dan tamthil. Masih ingat insyaallah taala bahwa tashbih, ya, yakunu fi ba'dhi al-wujuh, pada sebahagian sisi ada kemiripan, meskipun pada bahagian yang lain atau pada banyak perkara yang lainnya dia berbeda. Maka ini disebut tashbih. Adapun jika terjadi kesamaan dalam banyak sisi, ya, yang dominan adalah, ya, kesamaan, kemiripan, maka disebut dia tamthil. Tamthil, ya. Kemudian bahwa juga tidak dibahas tentang masalah takyif. Tashbih dan tamthil saya kira jelas. Baik, itu perkara yang kedua tentang kewajiban mengimani. Baik, ini jika dia memiliki makna yang jelas tentu saja, maka Syekh mengisyaratkan bahwa sesungguhnya mungkin terdapat keterangan-keterangan yang butuh penjelasan konkret, butuh pembahasan lebih lanjut, ya. Maka beliau mengingatkan, wa ma ashkara min dzalik, dan apa yang muskil, yang rumit, yang sulit, yang tidak jelas, min dzalika, dari keterangan-keterangan tentang sifat Allah tadi yang datang baik dalam Al-Qur'anul Karim maupun dalam sunnah Nabi Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Apa yang rumit, apa yang pelik, apa yang tidak jelas dari perkara-perkara itu, wajaba itsbatuhu lafzan wa tarku at-ta'arrud li ma'nahu, wajib untuk kita tetapkan lafalnya. Kita tetapkan lafalnya. Mengapa? Karena dia datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jika Al-Qur'anul Karim, dan dia datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika dia dari hadis Nabi yang sahih. Ya. Dan kita mengetahui bahwa Al-Qur'anul Karim adalah, ya, ayat-ayat Allah, ya, kalamullah, yang munazzal ala abdihi, yang diturunkan kepada hambanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu saja apa yang datang dalam ayat-ayat tersebut adalah perkara yang benar. La ya'tihil batilu min bayni yadihi wala min khalfihi. Pasti dia hak. Pasti, ya. Kalau datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa ma asdaqu minallahi qila wa ma asdaqu minallahi haditha. Tidak ada yang paling benar dari perkataan, dari pembicaraannya, kecuali apa yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka kalau begitu, apa yang datang dari lafal itu pasti benar. Maka wajib kita tetapkan. Itu jelas. Adapun jika datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka demikian pula halnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam afsahun nas, orang yang paling fasih dalam bahasa, ya. Kemudian bahwa beliau, ya, amsahun nas, orang yang paling ingin memberikan kebaikan kepada manusia. Manusia tentunya, ya. Ya. Maka orang yang fasih dan orang yang memiliki sifat suka memberikan nasihat tidak mungkin kemudian, ya, menginginkan dari ucapannya agar orang salah memahami, ya kan? Salah mengerti. Tidak. Pastilah diinginkan dengan ucapannya, dengan sabda-sabdanya, kebaikan. Ya. Maka ia pun datang dengan kalimat yang jelas, bahkan kalimat yang disebut sebagai jawami' al-kalim, kalimat ringkas dengan makna yang luas, ya, kata-kata yang dalam, ya. Maka kalau begitu, jika datang lafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, asalnya pun kita terima, kita tetapkan. Maka itu. Nah, ada pun tentang maknanya, karena agak rumit mungkin, ya, sulit kita pahami, pelik dan sebagainya, maka kita serahkan urusan maknanya kepada Allah. Kata Syekh, wa tarkut ta'arrud li ma'nahu wa naruddu ilmahu ila qa'ilihi. Kita tidak kemudian membahas-bahas maknanya, memperdalam-dalam maknanya, atau mencoba menebak-nebak maknanya tanpa dasar dan kaidah yang benar dalam memahami suatu perkataan. Wa naruddu ilmahu ila qa'ilihi, dan kita pulangkan ilmu tentang lafal tersebut, makna dari lafal tersebut, kepada penuturnya, kepada Allah yang tentu saja lebih faham tentang firman-Nya, dan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia a'rafun nasi bil haqqi, yang beliau adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran dan paling tahu kepada, tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa naj'alu uhdatahu ala naqilihi. Kita jadikan sandaran patokan kita, tanggung jawab itu ada pada tangan naqilihi, yang menukilkannya, yang menyampaikannya. Ya, para imam yang meriwayatkan kepada kita, mereka bertanggung jawab tentang apa yang mereka sampaikan kepada umat tentu saja. Ya. Adapun maknanya, maka kita pulangkan itu ya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ittiba'an li tariqir rasikhina fil ilmi. Ini kita lakukan semata dengan mengikuti atau untuk mengikuti jalannya orang-orang yang disebutkan oleh Allah, orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Alladzina athnallahu alaihim fi kitabil mubin. Yang Allah puji mereka dalam Al-Qur'anul Karim biqaulihi subhanahu wa ta'ala, wal rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Dalam surah Ali Imran ayat ke-7. Dan orang-orang yang kokoh dalam ilmu, mereka berkata, kami beriman kepadanya, sesungguhnya semuanya datangnya dari Rabb kami. Ya. Wa qala fi dhanni mubtadi at-ta'wili limutashabihi tanzilihi. Wa qala fi dhanni mubtadi at-ta'wili limutashabihi tanzilihi. Dan Allah berfirman dalam bentuk mencela orang-orang yang mencari-cari takwil, mencari-cari penafsiran terhadap apa yang mutasyabih, yang pelit, yang rumit, yang kurang jelas maknanya dari apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ayat-ayat-Nya. Allah berfirman, "Famal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhum ibtigha'al fitnati wabtigha'a ta'wilihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah." Adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyimpangan, ada kesesatan, maka mereka mencari dari apa yang samar dari ayat-ayat Allah, ibtigha'al fitnah. Mereka mencari dengannya atau menginginkan dengannya fitnah, wabtigha'a ta'wilih, dan mencari-cari penafsiran yang keliru. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sedangkan tidak ada yang mengetahui ta'wil, hakikat dari apa yang disebutkan tersebut, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ibn Qudamah, faja'ala ittigha'a ta'wili alamatan ala zaiq. Maka Allah menjadikan mengikuti apa-apa yang datang dari penafsiran yang keliru melalui ayat-ayat yang samar, alamatan ala zaiq, merupakan tanda penyimpangan. Wa qaranahu biittiga'il fitnati fid dham. Kemudian Allah menggandengkan, menyamakan dalam hal celaan, perkara orang yang mencari tafsir yang keliru tadi dengan orang yang mencari-cari fitnah. Thumma hajabahum amma ammaluhu. Kemudian Allah menghalangi mereka dari apa yang mereka harapkan dengan perkara tersebut, dari mencari yang mutasyabih, menafsirkannya dalam rangka fitnah dan sebagainya. Maka Allah putuskan apa yang mereka harapkan itu, harapan mereka itu ditutupi, wa qata'at ma'ahum, dan Allah putuskan hasrat-hasrat mereka, keinginan-keinginan mereka yang kuat tadi, amma qasaduhu, dari apa yang mereka inginkan, biqaulihi subhanah, dengan firman-Nya, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidaklah mengetahui ta'wil dari perkara tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, selesai faqrah yang kedua. kalau kita lihat cukup panjang di sana, ya. Mari kita mencoba untuk mengurai takarah yang kedua ini dalam beberapa topik permasalahan, ya, yang nanti kita cocokkan dengan apa yang datang dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Maka dari fakrah yang kedua kita ambil faedah. Yang pertama ucapan penulis Imam Ibn Qudam Al-Maqdisi rahimahullahu taala, "Wa kullu ma ja'a fil Qur'an aw sahhan al-Mustafa min sifatir Rahman." Ya, kalimat ini menunjukkan kepada kita akan referensi dasar pijakan, patokan dan sandaran dalam penetapan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu? Yaitu Al-Qur'an dan apa yang sah dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara penting. Ya. Karena kita dapatkan bahwa ya sebahagian orang-orang yang berbicara tentang masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala ini kemudian menggunakan standar yang salah. Imam mereka menggunakan ya kias-kias mantiki, ya analogi metode filsafat, atau mereka menggunakan kemudian ya pemahaman-pemahaman akal semata. Paham ya? Dan ini tentu saja adalah kekeliruan. Ya, kenapa? Karena kita berbicara tentang perkara yang besar. Jika seseorang berbicara tentang mesin motor misalnya, ya, apakah layak dia berbicara tidak dalam konteks orang yang mengetahui tentang mesin itu? Ya, dia membahas mesin motor, ya, dengan tinjauan yang lain, ya, dengan dasar yang lain, ya, tentu saja dia tidak akan mungkin bisa menggambarkan tentang motor, perawatannya dan lain sebagainya dengan cara itu, ya kan? Dia harus mengetahui. Mungkin dia bicara, tapi bicaranya yang lain. Misalnya membahas mesin motor dari sisi marketingnya, ya kan? Mungkin saja, ya. Kan sekarang lagi ngetren itu marketing dalam segala perkara, ya kan? Ya, sudah lama sebenarnya ngetrennya dulu ya, sudah lewat mungkin ya. Setiap perkara bisa dibahas dengan teori marketing. Tapi yang dibahas masih yang berkaitan dengan marketing saja itu. Adapun lebih dalam tentang kenapa susunan mesinnya seperti ini, ya, mengapa bahan bakar masuk ke daerah ini dulu dan seterusnya, maka itu bahagian dari ilmu yang lain tentu saja, ya. Jika itu pada mesin, ya, maka demikian pula hanya dalam hukum-hukum syara, hukum syariat, ya. Maka yang lebih layak berbicara tentangnya adalah orang mengetahui hukum-hukum syara, ya, tentang hukum halal dan haram. Kalau ada orang bicara ini halal, ini haram, ditanya mana dari ilmu, ya, hemat saya seperti itu, menurut atau sepanjang pengetahuan saya begitu, ya, memangnya akalmu seberapa panjang, ya, dan apakah manusia semua diukur dengan akalmu, ya, mungkin ada yang lebih panjang dari kamu akalnya, kan begitu, ya, maka tidak ada standar yang tepat dalam masalah halal dan haram, kecuali kita pulangkan itu kepada yang berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan, al-musyarri', yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika itu masalah halal dan haram, bagaimana lagi tentang masalah nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala? Ya? Maka tentunya dasarnya harus jelas Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Kemudian saya mengatakan di situ bahwa sahha'anil Mustafa, karena sebagian orang juga menetapkan apa yang datang dari keterangan-keterangan tanpa memilah dan memilih, tanpa menyeleksi, hingga akhirnya dia terjerumus ke dalam bentuk memaksakan, ya, apa yang datang dari keterangan yang lemah, ya, kemudian ditakwilkan dengan cara yang batil, ya. Nah, baik, itu poin yang pertama. Kemudian, ya, poin yang kedua yang bisa kita dapatkan adalah bahwa, ya, perkara yang kedua bisa kita dapatkan adalah bahwa apa yang datang dari nas-nas Al-Quranul Karim, ya, ini sesungguhnya ada dua, ya, seperti yang disebutkan oleh Syekh, diisyaratkan meskipun tidak disebutkan secara tuntas ayatnya. Karena dalam surah Ali Imran ayat ke-7 Allah berfirman, "Huwa alladhi anzal alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Maka keterangan ini menunjukkan kepada kita bahwa ayat-ayat Al-Quran ada dua jenis, yang muhkam dan mutasyabi. Sudah kita bahas dulu ya, apa itu muhkam atau mutasyabi. Dan kita ingatkan bahwa jangan terkecoh, karena kita dapatkan pula dalam sebagian ayat disebutkan bahwa Al-Quran itu semuanya muhkam. Dalam sebagian ayat disebutkan semua Al-Quran itu mutasyabi. Masih ingat? Ya? Ya. Seperti dalam surah Hud ayat pertama, Allah berfirman, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Surah Hud ayat pertama, Alif Lam Ra, hanya Allah yang tahu maknanya. Huruful muqatta, huruf hijaiyah yang terputus-putus. Kitabun uhkimat ayatuhu, Al-Quran adalah kitab yang Allah kokohkan ayatnya. Ya, thumma fussilat, kemudian dirinci, diterangkan. Min ladun hakimin khabir, yang datang hanya dari Allah, hakim yang maha bijaksana, khabir lagi maha mengetahui. Ya, baik. Ayat ini menunjukkan bahwa ayat Al-Quran semuanya muhkam, seperti kata Qatadah. Ya, kata beliau, ay ju'ilat muhkamatan kullaha, Al-Quran dijadikan semuanya muhkam. Namun apa maksud muhkam di sini? Kata beliau, la khalala fiha wala batila. La khalala fiha wala batila. Tidak ada padanya khalal, ya, cacat. Tidak ada padanya kekurangan. Wala batila, dan tidak pula ada kebatilan. Itu apa yang menyelisihi kebenaran itu batil. Tidak ada itu. Ya. Imam Ibnu Katsir menyimpulkan pendapat para ulama salaf tentang hal tersebut dengan kalimat, kata beliau, ay hiya muhkamatun fi lafdhiha mufassalatun fi ma'naha fa huwa kamilun suratan wa ma'nan. Bahwa Al-Qur'an itu uhkimat thumma fussilat, ya, dikokohkan kemudian dirinci, diperjelas, diuraikan. Kata beliau, maksudnya adalah bahwa Al-Quran ini hiya muhkamatun fi lafdhiha, lafal-lafalnya muhkam, artinya tidak ada yang guncang. Ya, baik. Mufassalah fi ma'naha, dan makna dari ayat-ayat itu mufassalah, itu dirinci, dijelaskan, real, ya, tidak ada padanya kegamangan. Ya, baik. Maka beliau mengatakan, fahuwa kamilun suratan wa ma'nan, berarti dia, Al-Quran itu sempurna, baik dari surahnya, bentuknya, ya, maupun dari maknanya. Ya, surah maksudnya adalah lafalnya, dan makna maksudnya adalah pengertian dari lafal-lafal tersebut. Baik, jadi jelas apa yang dimaksud dengan muhkam. Artinya semua ayat Al-Quran ini muhkam, dalam arti tidak ada padanya kegoncangan. Ya, maknanya jelas. Ada satu yang diingatkan dengan ini. Sampai kepada masalah Alif Lam Ra yang di awal ayat. Ya, yang mungkin orang mengatakan, oh, enggak ada maknanya kok ini. Ya kan? Lafal huruf-huruf saja kok. Ada maknanya yang diingatkan dengannya. Ya, peringatan, ya, dan tantangan bagi orang-orang Quraisy yang mereka ahlu Al-Arabiyah. Orang-orang yang Arab tahu dan bahasa Arab tersusun dengan kalimat-kalimat tersebut, huruf-huruf tersebut, namun mereka tidak mampu mendatangkan yang semisal dengannya. Ya, jadi dia muhkam ila khalala fiha wala batila. Baik. Dalam surah Zumar ayat 23 Allah menyebutkan, Allahu nazzala ahsanal haditha kitaban mutasyabiha mathaniya. Allah berfirman, Allahu nazzala, Allah yang telah menurunkan, ahsanal haditha, perkataan yang paling baik, yang paling indah, ya, kitaban mutasyabiha, kitab yang mutasyabih, mathaniya, yang berulang-ulang. Nah, kata Imam Mujahid, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ay Al-Quran kulluha mutasyabiha, Al-Quran semuanya mutasyabi. Nah, kok mutasyabi? Nah, mutasyabi namanya ada maksudnya, ya. Yaitu seperti kata Sa'id bin Jubair, yushbihu ba'daha ba'dan wa yusaddiqu ba'daha ba'dan wa yadullu ba'daha ba'dan. Maksudnya mutasyabih dalam ayat-ayat Al-Qur'an seluruhnya itu bukan berarti bahwa tidak jelas maknanya, bukan itu. Maksudnya bahwa dia yushbihu ba'daha ba'dan, mirip setiap lafal dengan lafal yang lainnya, ya. Yusaddiqu ba'daha ba'dan, saling membenarkan sebahagian ayat dari dengan ayat yang lain. Wa yadullu ba'daha ba'dan, dan sebagian ayat menunjukkan makna akan ayat yang lain. Ha, artinya semakna dengan ayat Allah, walau kana min 'indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Artinya Al-Qur'an bukan dari Allah, akan banyak pertentangan di dalamnya. Jadi tidak ada keguncangan dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Karena itu tidak mungkin kita menafsirkan satu ayat dari Al-Qur'an tanpa melihat ayat-ayat yang lainnya, karena dia saling mendukung, saling menguatkan, dan kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, jelas ya? Nah, berarti tidak ada pertentangan kalau begitu. Al-Qur'an semuanya mutasyabih, maksudnya mirip-mirip. Semuanya benar, semuanya jelas. Namun dari sisi lafalnya mirip-mirip, ya, saling menguatkan, saling membenarkan di antara ayat-ayatnya. Ya, Al-Qur'an semuanya muhkam, artinya bahwa tidak ada perkeguncangan padanya, ya. Semuanya hak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya? Baik. Adapun Ali Imran ayat ke-7 inilah yang sejatinya menunjukkan kepada kita tentang perkara dua bahagian atau dua jenis dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang muhkam dan mutasyabih. Nah, muhkam di sini dan mutasyabih di sini khusus dengan makna yang disebutkan dalam ayat. Apa itu? Yaitu bahwa yang muhkam yang jelas maknanya, dan mutasyabih yang samar, samar maknanya, kurang jelas, ya. Dan muhkam mutasyabih ini kalau kita runut terpulang kepada dua perkara. Terpulang kepada dua perkara. Yang pertama adalah dari sisi dilalatul alfaz, ya, jadi bahwa dari sisi lafal itu sendiri, ya, jadi terjadinya ijmal kesamaran, ya, atau jelasnya makna itu terpulang kepada memang keinginan penutur itu sendiri, paham ya? Satu kalimat yang digunakan memang mungkin memiliki makna yang dua atau lebih, atau bahwa dia sesuatu yang tidak mengetahui hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Contohnya para ulama mengatakan tentang masalah jannah wan nar, ya, tentang peristiwa hari kiamat, ya, perkara yang seperti orang berita tentangnya, namun hakikat kejadiannya hanya Allah yang tahu, paham ya? Kapan hari kiamat, ya, ya, bagaimana ruh dicabut, ya, kita hanya mendapatkan sedikit penjelasan tentang hal itu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, sedangkan yang lainnya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti ini, ya, datanglah kalimat-kalimat atau disebutlah kalimat tentang hal itu sebagai kalimat yang mutasyabi. Memang asalnya seperti itu, ya. Dan yang kedua, yang datang dari keadaan orang yang memahami. As-sami. Yang pertama, min haitsul qa'il, memang yang menuturkan perkara-perkara tadi, ya, menginginkan dengannya ijmal. Memang dia inginkan dalam bentuk kesamaran, dalam konteks bahwa hakikatnya memang hanya Allah yang tahu. Paham ya? Ya, hanya kita diberikan gambaran-gambaran yang dengannya kita beriman sebagai ujian, ibtila. Ya, dan agar kemudian kita menyandarkan semua perkara yang hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun yang kedua, ini mungkin datangnya dari as-sami', orang yang disampaikan kepadanya perkataan, yaitu dari sisi banyak sedikitnya ilmu, ya, dari sisi pemahamannya, ya. Maka ini makna yang bisa difahami dari pembagian mutasyabih. Dan ini semua perkara yang, ya, dirinci dengan panjang lebar oleh Syekh Utsman Ali Hasan dalam kitabnya Mahal Istidlal, fil aqidah inda ahli sunnah wal jamaah, metodologi pendalilan ya mu'min dalam perkara akidah menurut ahli sunnah wal jamaah. Ya, beliau menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan mutasyabih dalam ayat ini. Beliau sebutkan 5 pendapat atau lebih dalam masalah itu, dan masing-masing beliau sebutkan, beliau azukan pendapat itu kepada para ulama terdahulu. Ya, tidak masalah dalam perkara itu. Yang intinya adalah apa yang disebutkan tadi. Baik, maka sekarang jika kita mengetahui bahwa dalil-dalil bagaimanapun ada yang mutasyabih, ada yang muhkan tadi. Paham ya? Dengan makna yang sudah kita bahas dalam kaidah sebelumnya. Paham ya? Maka kalau begitu, perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga, kita dapatkan bahwa pada perkara yang muhkam ada kewajiban. Dan pada perkara yang mutasyabih juga ada kewajiban. Dan Syekh mengisyaratkan itu dalam kalimatnya. Kata beliau, wajib al-iman bi wa taraqib at-taslim wa qabul wa taqut ta'arud lahu bil-radd wa ta'wil wa tashbih wa tamthil. Itu untuk perkara yang muhkam. Apa yang muhkam kita wajib terima. Ya, kita berserah diri melaksanakan apa menjadi konsekuensi maknanya, memahami apa yang menjadi konsekuensi maknanya dan melaksanakan apa yang menjadi ketentuan, ya, dari maknanya. Tidak menolak, mentakwil, mentasybih ataupun mentamtsilnya. Itu untuk yang muhkam. Adapun yang mutasyabih, yang muskil alaina, maka kita wajib tetapkan lafalnya. Ya. Kemudian maknanya tidak kita perdalam-dalami. Manakala Allah mencukupkan penjelasannya kepada kita dengan penjelasan yang global, yang umum, yang hakikatnya hanya Allah yang mengetahuinya, seperti masalah roh misalnya. Ya, maka kita tidak pun kemudian mendalam-dalami pembahasan tentang perkara itu dan kita kembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Ya, itu perkara yang ketiga, ya. Baik, itu poin penting dari pembahasan ini insyaallah taala. Ya, kita lihat penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin secara ringkas, ya. Kata beliau dalam syarah bahwa nas-nas sifat serta sikap manusia terhadapnya itu terbagi dalam beberapa bagian. Kata beliau, taqsimun nususi sifati wa tariqatun nasi fiha. Ya, pembagian nas-nas sifat serta jalan-jalan manusia dalam memahami nas-nas tersebut. Yang pertama, beliau menyebutkan tangkasimun nususul kitab wa sunnah wal arafi sifat ila kismaini wa wadihun jaliun wa muskulun khafi. Kita hanya bacakan ya ikhwaya, kita bacakan, kita tidak akan perdalam lagi karena kita sudah jelaskan tadi poin-poinnya. Tapi kita lewati syarah ini, ya. Baik, kata beliau, tanqasimu nususul kitab wa sunnah wal al-waridah fi sifat ila kismain. Teks-teks tentang sifat Allah dari Al-Quran maupun sunnah Nabi, yang datang dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi, terbagi menjadi dua bagian. Wadihun jali, yang jelas, terang, dan muskilun khafi, yang samar lagi tersembunyi. فَالْوَاضِحُ مَتَّبَحَ لَفْضُهُ وَمَعْنَهُ. Maka yang terang adalah apa yang lafal dan maknanya jelas. Jelas ya? Di garis atas itu. Ya. Dan وَمَّا الْمُشْكِلِ sebelahnya مَا لَمْ يَتَّبِحْ مَعْنَهُ, apa yang tidak jelas maknanya. Ada sebelahnya, halaman sebelahnya. Ya. Jadi yang pertama tadi apa? Al-wadih al-jali. Apa itu al-wadih? Mattadaha lafzuhu wa maknahu. Apa yang jelas? Lafal dan maknanya. Lafal dan maknanya. Ada kewajiban kita menahan itu? Ada. Apa itu? Yajibul imanu bihi lafzan wa isbatu maknahu ya haqqan. Kewajiban kita adalah wajib untuk beriman dengan lafal yang datang dan wajib untuk menetapkan maknanya yang hak. Jelas ya? Baik, itu intinya. Bila radin wala ta'wilin wala tashbihin wala tamthilin. Baik, itu poinnya. Jelas ya? Yang pertama, al-wadih, al-jali. Makna itu kita sudah sebutkan. Kemudian kewajiban kita juga telah disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Yang kedua, al-muskil. apa yang tidak jelas maknanya. Apa yang tidak jelas maknanya. Baik, ya lafalnya tentunya jelas. Dia lafal bahasa Arab, bilisanin Arabin mubin, ya. Tetapi mungkin terjadi kesamaran, dan kesamaran ini datang dari dua sisi. Kata Syekh, yang pertama, li ijmalin fi dalalati. Beliau menjelaskan kemudian mengapa satu keterangan itu menjadi tidak jelas, ya kan? Apa sebabnya? Dan itu kembali pada dua perkara. Yang pertama, terus di atasnya, satu, li ijmalin fi dalalati, karena ada kesamaran pada dilalah maknanya. Dilalah artinya makna. Ada kesamaran. Ya, ya seperti tadi kita sebutkan, satu kalimat yang memiliki dua atau lebih arti, ya, yang tidaklah kemudian dijelaskan atau ada keterangan yang sampai kepada kita sebelumnya, mana yang diinginkan dengannya, mana yang zahir tidak jelas. Maka itu terjadi ijmal, terjadi kesamaran. Baik. Ya. Atau yang kedua, au qasrin fi fahmi qari'ihi, atau adanya kekurangan, ya, dalam pemahaman orang yang membacanya. Qasrin, ada kekurangan, ya, itu kurangnya ilmu, terbatasnya pemahaman. Baik, maka jelas apa itu muskil dan mengapa terjadi kemuskilan itu. Mengapa ada ayat-ayat yang tidak jelas maknanya dan apa sebabnya ketidakjelasan itu? Jelas ya? Kembali kepada, ya, kesamaran pada lafal atau pada makna, atau adanya kekurangan pemahaman pada yang membaca atau mendengarkan. Nah, sekarang kewajiban kita apa? Fayajibu itsbatu lafzihi liwurudi syar'i bihi. Maka wajib untuk kita tetapkan lafal tersebut karena telah datang dalam keterangan syariat. Ingat bahwa apa yang datang dalam syariat bakal adalah kebenaran al-haq, harus kita terima karena itu lafal yang datang dari Allah Subhanahu wa taala atau yang sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja maknanya sekarang samar, ya. Maka kalau begitu, wattawaqqufu fi ma'nahu, kita wajib tawakuf, wajib untuk berhenti, ya, pada maknanya, ya, tidak mendalam-dalami maknanya. Watarku ta'arudilahu, tidak membahas dan memperdalam makna yang ada. Kenapa? Karena perkara ini samar, paham ya? Ya, kalau kita lancang untuk mencoba menelaah, menelusuri, mengkaji, ya, berarti kita telah mendalam-dalami, takalluf. Ingat dalam kaidah sebelumnya telah datang keterangan-keterangan tentang perkara itu, ya, bahwa kita tidak boleh memberani diri, ya, memaksakan diri, ya. Wa ma ana minal mutakallifin, ya kan, kata Nabi, halaka mutanabbi'un, celaka orang yang memaksakan dirinya, ya. Jadi tidak boleh orang yang melampaui batas seperti ini, di samping ia telah menzalimi dirinya, ya, dengan memaksakan sesuatu di luar kemampuan, juga dia telah asaila rabbih, telah bersikap lancang kepada Rabb Allah Azza wa Jalla, karena Allah yang membatasi ini di luar kemampuan kalian. Maka datang lafal dan diinginkan dengannya keimanan, ujian, ya. Maka datang tentang perkara ruh, tentang perkara surga dan neraka, ya, tentang hari kiamat, namun disebutkan kapan datangnya, kapan tepatnya, paham ya? Semuanya untuk kita iman. Ada tanda-tanda kiamat sugra, ada tanda-tanda kiamat yang kubra, yang besar, yang kecil, kan? Semua datang untuk apa? Untuk kita imani. Ya. Maka ini tentu saja datang dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka kita sekali lagi menetapkan lafalnya, kemudian tawakuf pada maknanya, dan tidak memperdalam, membahas, ya, maknanya secara mendalam, ya. Kenapa? Li'annahu mushkilun la yumkinul hukmu alaihi fanaruddu ilmuhu ila Allah taala. Baik, jelas itu, ya. Kemudian yang berikutnya Para syekh waqad inqasamat turuqun nas fi hadzal mushkil ila tariqatain. Ila tariqaini. Nah, adapun tentang yang muhkam, maka tidak terjadi perpecahan di kalangan manusia dalam memahaminya karena sudah jelas. Ya. Kalaupun ada, maka itu terjadi karena ya kebodohan yang luar biasa. Jahlun murakkab. Ya, kebodohan yang luar biasa. Kalaupun orang mencoba memunculkannya, maka serta-merta dia akan mendapatkan hujatan, celaan, ya, ketika ia menyelisihi apa yang telah jelas datangnya, ya. Baik. Namun yang mungkin terjadi dan banyak terjadi, ya, perbedaan, perselisihan adalah dalam apa yang mutasyabih, apa yang samar, apa yang muskil. Maka saya menyebutkan dua tariqah dalam perkara ini. Yang pertama, tariqatul ula, tariqatul rasikhina fil ilmi alladina amanu bil muhkamil wal mutasyabih wa qalu kullum min indi rabbina. Yaitu jalan orang-orang yang kokoh dalam ilmu. Maka mereka beriman kepada yang muhkam dan mutasyabih. Mereka mengatakan kullun min indi rabbina. Allah mengatakan warasikhuna fil ilmi yaquluna kullun min indi amanna bihi kullun min indi rabbina. Ingat, ada dua berarti sikap mereka. Apa itu? Yang pertama, amanna bihi. Amanna bihi, maka beriman. Dan dari bentuk keimanannya adalah apa? Menetapkanlah lafal. Adapun orang yang menolak lafalnya atau gatal seperti Jahmi, jika dia melihat ayat-ayat sifat, katanya gatal, ingin sekali untuk dicoretnya, dihapuskannya, dikeriknya dari Al-Quranul Karim. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang berpenyakit, ya. Maka yang seperti ini, ya, orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat tersebut. Maka syarat pertama adalah beriman. Amanna bihi. Dan keimanan berarti apa? Menetapkan dan membenarkan lafal yang datang. Tayyib. Kullun min indi rabbina. Yang kedua adalah mengucapkan kullun min indi rabbina. Yaitu bahwa kita benar, kita terima datangnya dari Allah seluruhnya. Kullun berarti mencakup yang dia sebutkan sebelumnya. Itu apa? Mutasyabih dan muhkam. Artinya semuanya datang dari Allah. Maka semuanya hak. Ya kan? Adapun apa yang tersembunyi dari maknanya, menunjukkan mereka pulangkan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh, وَقَالُوا كُلُّمْ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَتَرَكُوا التَّعَرُضَ لِمَا لَا يُمْكِنُهُمْ الْوُصُولَ إِلَى مَعْرِفَتِهِ وَالْإِحَاطَةَ بِهِ تَعْظِيمًا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ wa ta'adduban ma'an nususis syar'iyyah. Maka mereka tidak memperdalam-dalam terhadap apa yang tidak mungkin untuk mereka capai dari pengetahuannya, dan tidak mungkin mereka detail terhadap pemahamannya. Ta'ziman lillah, dalam rangka, dalam bentuk mengagungkan Allah dan Rasulnya. Wa ta'adduban ma'an nususis syar'iyyah, dan beradab terhadap teks-teks syariat. Itu yang tadi disebutkan, ya, bahwa seorang yang memperdalam dalam sesuatu yang tidak ia fahami, ya, yang tertutup jalan untuk mendalami perkara itu, maka dia qad asaa ila nafsihi wa asaa ila rabbih. Ia telah bersikap jelek terhadap dirinya, ya, dan bersikap jelek kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak beradab, ya. Allah dan Rasulnya datangkan keterangannya, dan Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan, ya, rincian makna dan hakikatnya. Paham, ya? Maka berarti kita tidak disuruh beribadah dengan maknanya. Paham, ya? Kita disuruh beribadah dengan apa? Lafalnya, berarti apa? Keimanan tadi. Menyerahkan maknanya, hakikatnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bilang, tidak, harus jelas dong. Kalau tidak jelas, ngapain diturunkan? Bukankah kita mengetahui ciri pertama, sifat pertama dari orang bertakwa adalah apa? Apa sifat pertama orang bertakwa? Surah Al-Baqarah. Awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Man humul muttaqin? Siapa mereka? Man humul muttaqun? alladzina yu'minuna bil ghaib, yang beriman kepada perkara yang gaib. Ya, jadi bin kalau pun ghaiba anna ilmu, kita tidak tahu ilmunya, hakikatnya kita tidak tahu, maka itu bukan qadah, bukan celaan kepada syariat, right? Bahkan dia bentuk dari bentuk keimanan kita bahwa memang Allah ilmunya maha luas, dan Allah menurunkan perkara itu sebagai ujian atas keimanan kita. Ya, kalau semua perkara harus kita saksikan, kita lihat, ya, dicoba dengan metode empiris, itu berarti tidak ada beda antara kita dengan orang-orang kafir. Ya. Baik. Saya jelas tentang perkara ini. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua, tariqatuz zaighin, jalan orang-orang yang menyimpang, ya, yang sesat. Mengapa mereka? Perhatikan kata Syekh. Alladzina tabaul mutasyabiha talaban lil fitnati wa saddan lin nasi an dinihim wa an tariqatis salafis salih. Itu mereka yang mengikuti apa yang samar, apa yang kurang jelas. Tujuannya talaban lil fitnah, untuk mencari-cari fitnah. Ya? Untuk menyeret manusia kepada jebakan Batman. Kepada apa yang dia inginkan dari penyimpangan. Ya, apa yang dia inginkan dari kekufuran. Dia jeratlah manusia dengan apa yang sah, yang sama, tidak mungkin dengan apa yang terang, kan? Yang jelas enggak mungkin. Ya, talaban lil fitnah wa saddan lin nasi an dinihim, menghalangi manusia dari agama mereka dan dari jalannya para salafus saleh. Baik, saya kira itu intinya. Ya. Kemudian Syekh pun menyebutkan tentang apa yang wajib untuk kita lakukan, ya, dari nas-nas syariat. Ya, beliau juga menjelaskan tentang hakikat nas-nas syariat itu dari sisi terang dan samarnya, ya, bahwa semuanya pada asalnya terang, ya, dan kemudian terjadi kesamaran itu pertama, ya, seperti yang disebutkan tadi, boleh jadi karena memang yang diinginkan oleh Allah adalah kesamaran dalam bentuk ujian dan fitnah bagi umat manusia, ya, dan bahwa menunjukkan kepada kita kekhususan Allah itu apa? Allamul ghuyub, bahwa Allah yang maha mengetahui apa yang gaib, menunjukkan bahwa kita memang sedikit ilmu kita, agar kita tahu diri, ya. Kadang guru kan begitu kalau ngajar, ya, ketika ada murid yang sotak, ya, setiap bicara gurunya dia pun ikut terlibat nimbrung bicara dan seterusnya, akhirnya guru dia bertanya sesuatu, ya kan, murid pun bingung, ya, apa ya jawaban. Nah, itu sebenarnya yang diingatkan kepada kita bahwa kita ini memang terbatas, sabar dulu lah, ya, tahapan demi tahapan gitu kan, begitu, ya. Maka demikianlah Allah SWT, ya, menyembunyikan banyak perkara, menunjukkan kepada kita bahwa ikhtisasu khususan Allah dengan sifat mengetahui perkara yang gaib. Wasi'ta kulla syai'in ilma, ilmunya meliputi segala sesuatu, beda dengan kita manusia ini. Maka itulah ujian. Ya, jadi itu. Atau bahwa sebagian perkara itu memang samar hanya pada diri kita karena miskinnya ilmu kita. Ada para ulama rasikhuna fil ilm, ya, yang mereka mengetahui perkara tersebut karena interaksi mereka yang begitu kuat dengan nas-nas syariat, dan bagaimana mereka memahami nas-nas tersebut dengan petunjuk, ya, yang ditunjukkan, dituntunkan oleh Rasulullah SAW dan para salafus saleh ridwanullah alaihim ajma'in. Baik. Kemudian tentang makna Rab, menolak, mentakwil, tasybih dan tamtsil, dan hukum dari masing-masing, telah kita sebutkan perkara ini dalam kaidah, ya, sehingga tidak perlu lagi kita ulangi. Ya, alhamdulillah. Baik, dengan demikian ikhwan dan akhwatillah, kita selesaikan fakrah yang kedua, poin yang kedua dari pembahasan Ibnu Kundal al-Maqdisi rahimahullah taala, dan telah kita sarikan poin-poin penting dari perkara itu. Yang pertama, bahwa Al-Quran Al-Karim dan hadis Nabi yang sahih merupakan referensi dasar pijakan sandaran dalam masalah asma dan sifat Allah dan dalam segala perkara agama. Ya. Kemudian bahwa dalil-dalil dari syariat itu sendiri memang ada yang terang dan jelas. Dan terangnya atau jelasnya itu ya atau samarnya terpulang kepada ya apa sifat perkara yang memang disebutkan dalam teks-teks tersebut. Ada yang memang diinginkan dengannya ya ujian keimanan dan bahwa hakikatnya hanyalah Allah yang mengetahui ya, maka Allah ya sebutkan ya dengan kalimat-kalimat yang tidak diketahui dengan pasti hakikatnya. Paham ya? Ada juga yang diinginkan dengannya iktida, ittiba ya, pelaksanaan ketaatan imtithal berarti halal dan haram, maka datanglah dia dalam perkara yang rinci, yang terang dan jelas ya. Ada juga dari sisi pemahaman orang yang mendengarkan apa yang datang dari keterangan itu, dari sisi sedikit banyaknya ilmu yang dia miliki, maka dipulangkanlah kepada orang yang mengetahui apa yang samar itu ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian yang kedua, yang ketiga, bahwa untuk perkara yang terang dan jelas maka wajib untuk kita menerima, membenarkan ya, dan kemudian melaksanakan apa yang menjadi ketentuan dari hukum-hukumnya tanpa menolak, mentakwil, mentasbih dan mentamtsil. Kemudian yang keempat, apa yang samar ya, maka wajib kita tetapkan lafalnya karena dia adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian adapun maknanya tidak kita dalami, tidak kita bedah ya dan kaji lebih mendalam, karena sesungguhnya apa yang datang dari kesamaran itu datangnya dari Allah, diinginkan dengannya ujian dan fitnah, kecuali jika perkara-perkara yang tidak jelas itu kemudian ternyata diterangkan ya dalam bentuk yang lain ya yang tidak semua orang memahaminya, maka dikembalikan kepada apa yang datang dari penjelasan itu yang diada pada para ulama, pada ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kokoh ilmunya dalam perkara agama ini ya. Maka itulah kewajiban kita ya dalam perkara tersebut. Sekira itu inti dari pembahasan ya. Selanjutnya nanti adalah tentang perkataan salafus saleh dalam asma dan sifat ya, sudah masuk ke dalam bentuk real dari perkataan mereka dalam masalah asma dan sifat, meskipun masih dalam bentuk global ya. Nanti pada fakrah selanjutnya dalam bentuk rinci masing-masing dari perkara asma dan sifat itu sendiri ya, dan apa yang datang dari nas-nas Al-Quran maupun sunnah dari penetapan sifat itu. Maka mereka para salaf juga berbicara tentang hal itu secara rinci. Nantinya adalah secara global lebih dahulu. Baik, saya kira itu ikhwan fill din. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi diri kami dan bagi ikhwah seluruhnya, sehingga kita pun dalam bentuk bahwa kita semakin mengenal akan Allah Subhanahu wa taala ya, dan bahwa pengenalan seorang hamba kepada Rabb-nya adalah di antara perkara yang menguatkan ia dalam berislam, perkara yang menguatkan ia dalam berakidah, dalam bertauhid ya. Dan tidaklah kita mengenal Allah kecuali dengan nama-namanya yang terindah dan sifat-sifatnya yang mulia, serta apa yang Allah kabarkan tentang perbuatannya dan apa yang datang dari bentuk-bentuk yang menunjukkan kepada kita akan kekuasaannya ya. Baik, sekiranya itu ikhwan fill din, mudah-mudahan bermanfaat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang sadar dari syaitan. Allah dan terus mempastiri. Subhanallah wa bihamdik, syukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik. Ada pertanyaan dari ikhwan mungkin, dari akhwat? Ayat mutasyabih itu kan tadi dijelaskan seperti hal-hal tentang rahmat, berarti tidak hanya dalam perkara asma wa sifat saja. Iya, betul. Jadi bahwa perkara yang mutasyabih dengan makna bahwa hakikatnya tidak diketahui siapapun, maka dia tidak hanya pada masalah nama dan sifat Allah. Dalam nama dan sifat itu jelas bahwa kita tidak mengetahui hakikat sifat Allah, Misalnya innallaha yanzil ila sama'id dunya, Allah turun. Bagaimana hakikat sifat itu? Kaifiahnya? Tidak kita tahu. Bentuk asma sifat. Bentuk asma sifat seperti itu ya. Kita tidak tahu. Maknanya jelas bahwa turun yanzil ya. Demikian pula istiwa ya. Maka kita tahu itu tentang maknanya, tetapi apa? Hakikatnya hanya Allah yang tahu. Ya, kemudian juga berlaku pada bentuk-bentuk yang seperti misalnya jannah wan nar, tentang hari kiamat, kapan tegaknya hari kiamat itu. Ya, ini perkara yang mutasyabih juga. Datang keterangan penentuan, keterangan tentang tanda-tandanya, kewajiban untuk beriman dengannya, mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tapi kok tidak disebutkan kapannya, hari-hanya kapan, bulan B-nya kapan, tahun T-nya kapan, tidak disebutkan. Ya, tetapi itu tidak memberikan pengaruh sama sekali. Karena memang perkara ini perkara yang Allah simpankan ilmunya hanya pada dirinya. Mimma sta'farallahu fi 'ilmin ghaibi 'indah. Dari perkara yang Allah sembunyikan bagi, dari hambanya dan Allah simpankan bagi dirinya. Paham ya? Maka kita wajib beriman dengan perkara itu. Jadi sama, ya. Naam. Kemudian apakah dengan itu berarti bahwa kita boleh mengatakan ayat-ayat sifat itu juga mutasyabih? Ada yang jelas, ada yang tidak. Ada yang jelas, ada yang tidak. Ingat, apa yang tidak jelas contohnya? Maksudnya yang seperti itu Allah tahu makna ayat Al-Isaf. Iya. Iya. Iya. Kudusut. Maknanya jelas bahwa dia turun. Hakikatnya yang dikembalikan. Ya. Jadi memang kita dapatkan bahwa kita sudah bahas kemarin ya tentang mutasyabih itu, bahwa sesungguhnya jika yang dimaksud dengan mutasyabih adalah kaifiatnya, paham ya, hakikat dan tata caranya dari sifat Allah itu, bagaimana Allah bersifat dengannya dengan hakikatnya, maka kita mengatakan ya ayat sifat dari ayat mutasyabih dalam sisi itu. Tapi jika yang diinginkan dengannya maknanya tidak, ya, bahwa ayat sifat adalah ayat yang muhkam. Ini kita ingatkan. Kenapa? Karena kalau kita baca sebagian buku-buku, ya, kita akan dapatkan, ya, bahwa sebagian ulama mengkategorikan, memasukkan ayat-ayat sifat dalam bentuk ayat mutasyabih. Dan ini kebanyakan dari para ulama yang terpengaruh dengan pemahaman asyairah, ya, dari pemahaman asyairah. Kalaupun ada dari ulama ahlusun, maka kita diberikan pada makna yang tadi, bahwa yang mereka inginkan adalah tasyabuh dalam hal kaifiat hakikat. Adapun dari sisi lafal tidak. Kita akan datang nanti dari perkara Ibnu Qudamah dalam masalah makna. Ketika dia berkata masalah makna, ya Allah alam bisawab. Nanti akan datang insya Allah lebih detail lagi dalam perkara ini. Ya. Kayak masalah ini hanya tentang dipermasalahkan oleh orang-orang jihadi bahwa barang siapa yang tidak berhubung dengan hukum Allah karena dia kafir. Nah, yang itu mereka beranggapan bahwa pemerintah yang ada kan sekarang tidak. Apakah dengan pemahaman mereka itu bahwa mereka telah memahami ayat secara mutasyabih gitu? Maksudnya apakah ayat itu menjadi mutasyabih bagi mereka gitu? Apakah karena mereka kurang penjelasan atau padahal di hadis ada atau penjelasan ulama? Iya, ya tentunya perkara ini perlu kita dudukkan kembali bahwa mutasyabih dan muhkam ini ada dua tadi bentuknya ya. Memang dia yang memang asalnya dari sisi dilalatul alfab ini memang dia mujmal sehingga menjadi mutasyabih, kalimat yang memiliki dua atau lebih makna dan tidak ada qarinah, indikator yang mengantar kita kepada makna yang zahir. Sehingga dalam dia betul-betul ismuskil, mujmal, ya. Maka ya, mungkin seperti itu keadaannya, ya. Atau mungkin iskal itu datang atau tasyabuh itu datang dari sisi kurangnya pemahaman. Itu perlu kita dudukkan dulu, ya. Maka dalam membahas setiap kalimat atau pembahasan yang dipermasalahkan tadi, kita harus lihat apakah dia dari kategori yang memang lafalnya, ya, bisa memiliki dua kemungkinan itu, atau dia perkara yang sudah terang dan jelas saja, hanya tersembunyi pada sebagian orang. Ya. Nah, jika dia terang, dan jelas, kemudian tersembunyi pada sebagian orang, makanya tentu saja suatu perkara yang agak jauh, ya. Karena ini sudah dikatakan terang dan jelas, maka khalal pada orang yang memahami tadi, khalal pada dia, kan begitu ya? Ya kita ingin ingatkan ini, kenapa? Karena jangan sampai kemudian, seperti tadi pertanyaannya, seorang yang memahami konteks tersebut secara letterlek dengan mengatakan "Man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika hum kafirun", dalam arti bahwa setiap yang berhukum dengan hukum selain Allah maka dia kafir, ya? Maka orang ini, kalau kita anggap dalam kutip tadi bahwa berarti dia, bagi dia mutasyabih ayat ini, ya kan, tidak difahami sebagaimana semestinya, maka mereka juga akan mengatakan seperti itu pada kita, bahwa antum juga yang mutasyabih terhadap ayat ini, karena masing-masing mengklaim muhkam itu adalah apa yang saya fahami. Jadi kan begitu. Nah, itu kurang tepat. Ya, yang benar adalah bahwa kita kembalikan kepada permasalahan ayat itu sendiri. Dan saya kira tidak ada, ya, perbedaan antara kita dengan mereka dalam perkara memahami ayat tersebut. Dalam sisi bahwa ayat itu menunjukkan, ya, kufurnya orang yang berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi bahwa kemudian kita pun dan mereka mengetahui akan ada tafsir, rincian, ya. Seperti dari perkataan Abdullah bin Abbas yang menyebutkan tentang kufrun dura kufrin laisal kufru kama ta'nun, bukanlah kufur seperti yang kalian sangka, dia adalah kufrun dan kufrin, ya, menunjukkan adanya pembagian kufur itu. Dan diriwayatkan pula oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah dalam Iktirat Siratal Mustaqim tentang orang-orang yang berhukum dengan hukum selain Allah tadi, ya, jika dasarnya adalah hawa nafsu, ya, maka mereka masuk dalam golongan orang-orang yang kufurun kufrin tadi, ya. Jika mereka masuk pada bentuk pengumuman hukum Allah tadi dengan meyakini bahwa hukum Islam memang tidak layak lagi, sudah usang, bahwa hukum ini lebih baik dan sebagainya, maka mereka masuk pada kufurun akbar, kafiran yang besar, mengeluarkan dari Islam. Kita sama juga dalam hal itu insyaallah ta'ala. Cuman pada tahqiqul manam sekarang, kapan seseorang itu masuk dalam kategori itu atau keluar dari kategori tersebut, disinilah terjadi perbedaan itu, paham ya? Ya, maka mungkin terjadi akhirnya perkara ini. Jadi perlu kita lihat, ya, memang tidak tutup kemungkinan ada juga sebagian orang yang menghukum secara mutlak bahwa tidak ada lagi kufur dan kufur sekarang, pada masa sekarang ini semuanya kufur akbar, keluar dari Islam. Dan ini tentu saja bertentangan, ya, dengan kenyataan dan bertentangan dengan nas-nas yang datang dari keterangan para ulama. Paham ya? Ya. Mungkin juga ada orang mengatakan bahwa siapapun yang berhukum dengan hukum selain Allah, selama ada pada dirinya keimanan, maka dia muslim secara mutlak dari kelompok yang lainnya, tarfai naqid, yang disebut sebagai murji'ah. Ya, mungkin ada juga. Dan ada beberapa kitab yang ditahdir oleh para ulama karena memuat pemikiran seperti itu. Ya, dari Lajnah Daimah misalnya, paham ya? Maka itu dijelaskan karena asal pemikiran seperti ini, paham ya? Maka mungkin juga, sedangkan al-haqqu wasatun baina ta'ifatain, al-haqq itu pertengahan di antara keduanya. Maka kemudian yang melihat al-haqq di antara keduanya ini sama dari sisi usul, sama dalam hal pemahaman, tapi berbeda dari sisi tahqiqul manat. Seorang ini, pemerintah fulani, negara ini terpenuhi enggak kriteria bahwa dia negeri kafir atau negeri muslim, ya, atau terpenuhi enggak penguasanya pada dia kriteria kekufuran yang dengannya dia dikafirkan atau tidak terpenuhi, itu perkara, ya. Nah, berikutnya yang perlu dicermati adalah ma yatarattabu ala dzalik, apa yang merupakan konsekuensi dari perkara itu. Ya, jika konsekuensi diperkata adalah bahwa wajibul khuruj, ya, bighadhi an-nazar al-maslahah, ya, wajibnya keluar dan sebagainya, maka dia masuk dalam kelompok khawarij pula dari sisi ini. Yaitu apa? Memberontak tanpa melihat maslahat dan mafsadah, ya. Sedangkan para ulama membahas permasalahan tentang ingkarul munkar itu di atas perkara maslahah, mudarat. Bahkan Syekh Ibn Baz punya fatwa tentang masalah sekalipun negara terbukti kafir, tidak mesti seorang keluar. Dan itu yang berlaku sampai sekarang di bagi para kaum muslim minoritas yang tinggal di negeri-negeri kafir. Ya, Tidak seorang pun di antara para ulama Islam, ya, yang terkenal keislamannya, yang kokoh dalam hal ilmu, yang mewajibkan mereka untuk memberontak kepada penguasa, kok sekali itu bunuh diri namanya, menghancurkan Islam secara langsung. Kedua menyebabkan orang-orang kafir akan yatakalabu alaihim, ya, akan menyergap mereka dengan mudahnya. Tidak, dakwah diperjelas, ya, disebarkan dan sebagainya. Mereka bersabar dan mereka tetap wajib dalam taat kepada penguasa mereka meskipun kafir, ya, dalam perkara yang tidak menyelisih syariat. Kalaupun ada perkara yang menyelisih syariat, maka dia bersabar, ya, dia bersabar mengingkari dengan hati, ya, meskipun kadang ia tetapkan, ia kerjakan karena terpaksa. Illa man ukriha wa qalbu mutmainnun bil iman, walakin man sadra bil kufri, man syarha bil kufri sadra. Hanyalah kemudian yang berbahaya orang yang lapang dadanya dengan kekafiran. Kata Nabi, faman lam yastati fa bi qalbihi, setelah disebutkan tentang ingkari dengan tangan, dengan lidah. Barang siapa tidak mampu, maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itulah sekecil-kecilnya iman. Jangan difahami juga, ya, kalau berarti dia kafir maka harus memberontak. Tidak juga. Kadang yang melihat seperti itu tadi, mereka tidak layak sah, dia tidak lafalkan dengan tegas, ya, dia sampaikan, kami tidak akan sampaikan di terang-terangan, maka bukan akan memberikan efek dari mobilisasi pemberontakan, menggerakkan permusuhan kepada penguasanya yang akan menimbulkan mudarat yang besar bagi kaum muslimin. Paham, ya? Sehingga pun mereka melihat seperti itu. Sehingga kadang ketika kita ilzamkan, kalau keyakinan kamu seperti itu, hal kamu harus umumkan. Salah itu, penilzaman itu. Salah juga kita. Kalau coba berani, coba kalau begitu. Begitu dia akan berani. Karena dia juga masalah dan masalahnya. Jadi tidak mengeluarkan dia bahwa tidak pengecut. Tidak. Karena kita tahu bahwa ingkar mungkar berkaitan dengan hal ini. Tetapi kita terus munasahah, nasihat-nasihati, membahasa, menjelaskan perkara ini dan mengembangkan para ulama, dan melihat apa yang menjadi titik perkara yang penting, ya, untuk menjadi bahan kita dalam berdakwah jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua menjadi motivasi bagi kita bahwa jalan dakwah masih panjang. Perkara akidah, jangankan di kalangan masyarakat umum, di kalangan kita sendiri juga masih tersembunyi. Maka sabarlah, ya. Tapi jangan kemudian perkara yang rumit kita paksakan juga kepada orang awam untuk difahami. Paham, ya? Ya, di kulli maqamin maqal, setiap tempat memiliki apa yang layak untuk kita sampaikan dan apa yang membantu mereka dalam tahapan untuk berislam dengan Islam yang kafah, Islam yang menyeluruh. Semoga Allah kuatkan iman dalam hati kita, amin rabbal alamin, dan berikan petunjuk kepada umat semuanya untuk kembali kepada tauhid. Nah, kalau seperti ibu-ibu yang anti poligami tadi, ya, itu tadi, ya, kalau mereka hanya dengan hawa nafsu, kecemburuan dan sebagainya, maka itu perkara yang ada pada diri manusia. Jadi dikatakan bahwa dia kafir kalau begitu. Bisa kafir memang ketika dia menolak dengan terang-terangan dan mengatakan bahwa itu perkara yang sudah kedaluwarsa, tinggalan zaman. Sekarang monogami, bukan ada, tidak ada poligami sekarang. Ya. Ah. Maka itu loh bisa mengantar kepada itu meluas dari keislaman, kekafuran yang nyata ketika menganggap apa yang datang dari syariat itu sudah usang, sudah kadaluarsa, dan bahwa apa yang datang dari konsensus zaman sekarang ini, ya, dari undang-undang yang baru buat manusia lebih baik darinya. Ini maksudnya ketika bisa ini ya, ketika kayak mengolok-olok dalam hal bercanda, yeah. Apakah itu kan termasuk, jadi kan kadang seorang menolak itu kan hawa nafsu, lain kan kadang kita di kantor kan di, yeah, suka mengolok-olok juga tentang syariat, yeah. Apakah itu bagian termasuk ayat lain atau yang bagian pengukurannya bisa? Dilihat dulu kepada apa yang diolok-olok, ya. Jika dia olok-olok itu dia inginkan dengannya orang yang dia ejek tadi, dia mengeluarkan ucapan yang diinginkan adalah mengejek orang yang melakukannya, yang dia tidak sukai, yang dia jengkel, dendam dan lain sebagainya, ya. Dia tidak inginkan dengannya mengolok-olok syariat, ya. Maka yang seperti itu dikatakan bahwa dia kafir, ya. Kemudian jika yang diinginkan adalah syariat itu sendiri, ya, maka di sinilah perlu kita ingatkan akan bahaya dari ucapannya. Dan jika ia menerima dari konsekuensi ucapan itu, maka dia kita katakan kafir, keluar dari Islam. Ya, kita tegakkan dulu kepadanya hujjah, ya. Iya. Iya. Tegakkan kepadanya hujjah. Kenapa? Karena sekarang ya perkara di tengah luasnya informasi tentang Islam, kita harus tahu itu ya. Seorang mengatakan ini, sekarang tidak mungkin ada udzur bil jahal katanya. Kenapa? Karena udzur bil jahal kata para ulama hanyalah pada dalam konteks apa? Seorang yang baru masuk Islam, ya, dalam keadaan dia tidak mengenal Islam sebelumnya, atau seorang Muslim yang tinggal di Badian, di tempat yang terpencil sekali, ya, sehingga dia tidak mengenal Islam secara utuh. Ketika datang dia tolak, ya, maka ini orang yang mendapatkan udzur. Setelah ini tidak ada lagi. Melihat sekarang asrul ulama katanya, ya. Informasi yang luar biasa, globalisasi sekarang, ya. Kita mengatakan satu sisi begitu, tapi sisi yang lain, bukankah sebagaimana al-haq itu harusnya mengglobal, tersebar, lebih terglobalisasi lagi apa? Kebatilan, ya kan? Sehingga boleh jadi sebagian orang memang al-haq itu layak sampai kepada dia, tetapi ternyata lebih dominan yang sampai, lebih banyak dan menyeluruh kejelekan, sehingga syubhat padanya besar, ya. Tidak ada tahu Islam kecuali hanya poin-poin tertentu saja, ya. Selainnya adalah kekufuran, ya. Maka jika itulah tersamar pada dia kebenaran, maka orang ini mungkin pula masuk dalam kategori orang yang mendapatkan udzur karena kejahilannya. Jelas ini, ya. Tidak mungkin kita samakan, kata-kata, oh tidak, tidak ada sekarang udur, anda membuka komentar silahkan, membuka mendengar radio sekarang, dengarkan kebenaran, ya kan? Cuma kamu tidak mau dengar, sebentar dulu, ya. Sekarang yang paling banyak dia tahu kebenaran itu adalah dari radio tertentu misalnya, ya, atau tertentu, itu yang didengarkan, sumber itu dia batasi, ya. Kemudian karena akhirnya ternyata yang masuk adalah syubhat, kesamaran, maka apa yang timbul dari kebenaran dianggap suatu perkara yang menyimpang, menyeleneh. Maka hati-hati. Ya, sama dengan sekarang kejadian yang menimpa sebagian saudara-saudara kita, ya, semoga Allah berikan pada mereka keselamatan, jaga mereka, ya. Yang di demo oleh masyarakat atau mungkin di oleh segelintir manusia kaum muslimin melakukan tindakan kekerasan terhadap diri mereka dengan alasan bahwa mereka sesat atau menyesatkan orang lain, mereka kafir atau mengkafirkan orang lain, ya. Sehingga kemudian muncul beberapa statement dari saudara-saudara kita yang mengatakan sudah jahatnya jihad. Kita perangi, ya. Kita hadapi mereka. Kita penting untuk menampakkan bahwa kita juga punya kekuatan. Maka kita ingatkan, ya ikhwah bersabar. Ya. Kalaupun kita punya kekuatan, ya, kita mengatakan bahwa kebanyakan kaum muslimin awam. Ya. Boleh jadi mereka terseret untuk menghadapi kita dengan kekuatan yang lain, yang pasti jauh lebih besar dari kita. Ya kan? Karena keawamannya. Bukan karena mengatakan kita batil atau kafir. Hanya terbawa agitasi, rongrongan, seruan. Lalu apa kita akan menghadapi mereka, saudara-saudara kita, yang jahil itu? Dari alasan jihad. Sekarang dakwah yang benar diperangi. Kita harus balas bela diri. Ya? Sehingga kita menunjukkan perang terbuka. Ayo kirim pasukan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Berapa tempat kita bisa kirim pasukan? Ya kan? Iya, pikir dong. Ya kan? Kemudian bahwa berkarut dalam masalah kecelakaan. Kemudaratan. Ya kan? Karena semakin ada perlawanan, justru akan semakin menimbulkan resistensi, perlawanan. Ya? Dan akhirnya terjadilah penggalangan yang memang diinginkan oleh musuh-musuh Islam. Sekarang, dua ormas yang besar, kita tahu siapa yang pegang. Ya? Dan orang-orang mereka bahkan masuk ke partai politik. Ya? Partai Demokrat, Partai PKS sekarang pegang dari para Madinah, ya kan? Sehingga semakin, dan memang ada usaha untuk tadi, ya, meliberalisasikan pemahaman Islam. Ya, pelemahan. Sehingga kita yakin bahwa ke depan langkah dakwah kita semakin berat. Ya, tetapi itu semakin mengingatkan kita kepada Allah. Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan semakin kita berusaha untuk menyebarkan kebaikan dimanapun kita berada. Hanya dengan itulah kita bisa kemudian, ya, setelah izin dari Allah dan taufiknya, dan kemudian usaha kita untuk memperbaiki keuangan masyarakat, tidak tampil eksklusif, yang justru menahan diri, membuka, menutup diri dari masyarakat, yang menyebabkan timbulnya kecurigaan semakin besar. Musuh-musuh Islam semakin menggunakan itu untuk mempropaganda mereka, memusuhi dakwah yang hak itu. Kita tutup itu. Seperti kata Syekh Ibn Baz rahimahullah, bahwa sekarang al-asru silah. Sekarang zaman untuk kita nyambung. Paham maksudnya? Ya? Karena kalau kita paham, pasang dinding atau apa? Dinding. Dinding yang tinggi, yang tebal. Ya? Pertama, kita terkucilkan. Kedua, kita menjadikan kebanyakan kaum muslim menjadi mangsa bagi para duat ilan nar, para penjuru kebenaran. Ya? Paham ya? Sehingga kita kemudian semakin ya menjauhkan mereka dari dakwah yang hak itu. Sabar. Satu sisi kita teguh, konsisten, komitmen. Satu sisi kita bersabar, lapang dada. Siap untuk menerima apa menjadi beban dari dakwah. Ya. Kalau kita mengatakan orang yang bunuh diri itu orang yang tergesa-gesa, sudah seolah-olah tidak ada cara lain lagi untuk masuk surga kecuali apa? Bom bunuh diri, cara cepat masuk surga katanya. Kan gitu ya? Maka kita pun mengingatkan dari perkara yang tadi. Ini sama saja kita tidak siap untuk menerima konsekuensi dakwah. Ya? Sekian tahun berdakwah hanya sekian orang yang masuk, yang terima dakwah itu. Cara cepat apa? Masih syahid. Apa? Ketika kita diserang, bela diri. Maka saladuna mali fawasif risabilillah. Ya ikhwah, kita berharap dengan orang-orang jahil. Menghindar lebih baik, mencoba memediasi, menggunakan siasat syariah, mendekati para penguasa pemimpin, ya, membuka jalan untuk terjaganya dakwah adalah perkara yang dianjurkan mimbab daf'il al-madharrah, menolak mudharat. Nah, ya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, saya kira mungkin ini mudah-mudahan bermanfaat dan ilmu dari Allah SWT. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam.